Sungguh tiada kuduga di kau insan yang selalu kupuja. Bertahun-tahun ku percaya, bertahun-tahun ku tetap setia. Sungguh tiada kukira di kau telah membuat kecewa. Janjimu hidup bahagia, namun kini hampa belaka. Semoga kau bahagia selalu bersama kasihmu yang baik. Dah memang tiada bertunang, rayuan maut pasti kan bersama kasihmu yang baru. Biar aku terpaku sendiri bersama nasibku begini. Terima kasih.